antara kau dan aku. Lagi sama-sama seperti dahulu, tak lagi menyanyikan aku rindu. Tapi mengapa sayang di balik matamu masih tersimpan sesuatu untukku.